Kata beliau rahimahullahu ta'ala, saya poinkan di sini dua pembahasannya, tahdir min ilmil kalam, peringatan tentang bahaya, peringatan keras tentang bahaya ilmu kalam. Terus yang kedua, mafasidu ilmil kalam, wa dhalalu tariqihim, kerusakan-kerusakan ilmu kalam dan kesesatan jalan ahlil kalam, orang-orang yang mempelajari ilmu kalam itu. Jadi ini dua pembahasan di dalam 8 bait syair disebutkan oleh penulis. Dari bait syair yang ke-171 berkata penulis rahimahullah, wahdar qawanin arbabil kalami fama biha minal ilmi gairu syakki wattuhami qawmusu falsafatin miftahu zandaqatin kam min mulimmin bihi qad ba'a bin nadami ramu biha azla hukmillahi waqtarahu lilhaqki raddan wa infadan lihukmihimi. Baik. Kata beliau, wahdar qawanin arbabil kalam, hati-hati kamu dari aturan-aturan ilmu kalam, dari aturan-aturan tokoh-tokoh ilmu kalam, hati-hati kamu wahai penuntut ilmu. Ya, jadi ulama kalam ini ada kaidah-kaidahnya sendiri juga dalam ilmu kalam. Ya, ada kawanin mereka, ada kaidah-kaidah mereka. Tapi kaidahnya fama biha minal ilm, tidak ada di dalamnya dari ilmu kaidah-kaidah mereka. Gairu syakki wa tuhami, kecuali ragu dan apa? Menuduh sembarangan. Kecuali ragu dan menuduh sembarangan. Ya, ragu dan akan mendatangkan tuham, mendatangkan tuhma. Hal yang membuat agamanya itu jadi tertuduh, dicurigai. Iya. Itu kaidahnya ilmu filsafat seperti itu. Nah itu kalau orang-orang filsafat punya kaidah-kaidah sendiri. Jadi ada kaidah mereka tentang mengenal siapa yang mencipta. Iya. Ini mereka bikin kaidah sendiri. Karena itu menurut orang filsafat, orang yang kalau baru masuk Islam, awal kewajibannya bukan syahadat la ilaha illallah. Awal kewajiban mereka kalau baru masuk Islam, pertama dia pandai dulu untuk melihat, meneliti. An-nadhar. Ini kerusakannya orang filsafat. Orang jelas-jelas dalam agama disuruh bersyahadat, dia enggak, syahadat nanti. Dia teliti dulu. Dia lihat dulu. Ya. Jadi nanti kalau sudah mati, belum syahadat, ya, repot sudah orang ya. Jadi antara kaidahnya orang filsafat, saya beri contoh-contoh ya bagaimana mereka menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan kalau dikatakan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat sebenarnya. Ya. Jadi mereka berkata kalau ada yang bertanya, ya, siapa yang menciptakan Allah? Ya, maka jawablah. Mereka ada jawabannya. Jadi jawablah. Ini pertanyaan, ini akan bawa kepada silsilah. Dan setiap hal yang bersilsilah ke bawah, tidak ada habisnya, berantai, maka itu adalah kebatilan. Itu mereka bikin kaidah sendiri. Ya, jadi katanya kalau kamu tanya, ya, siapa yang mencipta Allah? Saya akan tanya lagi. Siapa yang mencipta Allah? Ya. Kalau saya jawab seperti itu, kamu akan tanya lagi. Kalau begitu, siapa yang mencipta Allah? Saya akan tanya lagi ke bawah. Ya. Kan begitu? Makanya kata orang filsafat, ini enggak boleh. Ya. Ini enggak boleh. Ini orang-orang sudah menyelisih hadith Nabi. Kalau dalam hadith Nabi, hadith Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan datang kepada salah seorang dari kalian. Syaitan bertanya kepada manusia ini, diberikan bisikan. Bagus pertanyaannya syaitan awal-awal. Siapa yang menciptakan langit? Hamba jawab Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Jawab Allah. Siapa yang menciptakan ini? Menciptakan ini. Terus dia jawab, Allah, Allah yang menciptakannya. Ujung-ujungnya syaitan berkata, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Ini gaya syaitan ya. Memasukkan. Syubhat. Maka Nabi berkata, kalau ada yang ditanya sudah oleh syaitan sampai masuk ke dirinya seperti itu, kata Nabi, falyakul amantu billah waliyantahi waliyastait billah. Jadi tiga obatnya kalau Nabi. Hendaknya dia berkata saya beriman kepada Allah, lalu hendaknya dia berhenti, lalu dia berkata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi Nabi suruh berhenti kalau begitu. Sebab ini kerjaannya syaitan, kalau dilayani menjadi syaitan juga. Iya. Ini orang filsafat tidak ada cara melayani syaitan itu kayak gimana? Perhatikan. Nabi suruh berhenti dan baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Karena itu masyhur ya kalau ada anak-anak mahasiswa ini baru masuk apa namanya di sebagian universitas diajari filsafat, pertama disuruh bingung dulu Tuhan itu ada atau tidak. Ya, dihilangkan dulu. Ya, dikasih keraguan-keraguan dulu. Dari mana kamu tahu ada Tuhan? Ya, dibuat dia ragu. Setelah itu dibuat beriman lagi. Jadi ini orang filsafat dia buat dulu orang kafir. Ya, setelah itu dia jadikan lagi apa? Muslim dalam bahasa mereka. Ya, sampai ada pernah ikhwan yang cerita, dia punya kawan, memang ini orang sudah menyimpang. Ya, begitu kena dengan orang-orang filsafat ini tambah menyimpang. Dan guru-gurunya tidak bisa menghadapi dia. Ya, tidak bisa menghadapi dia. Jadi tetap menjadi mulhid, tidak percaya ada Tuhan. Coba. Ini dari apa? Dari kerusakannya. Karena itu penulis memberikan wijangan sederhana. Wahdar qawanin arbabil kalam. Hati-hati kamu. Dari aturan-aturannya toko-toko ilmu kalam. Fama biha minal ilm. Tidak ada ilmu di dalamnya. Gairu syakki wattuhami. Kecuali ragu dan membawa kerancuan di dalam agama. Kamus falsafatin miftahu zandaqatin. Kamus filsafat itu adalah kunci zindik, kezindikan. Tahu zindik ya? Zindik itu bahasa kemunafikan. Ya. Kamus kemunafikan, kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Ya. Jadi kalau seorang punya kamus filsafat, kamus itu kan kalau bahasa kamus, kayak kalimat-kalimat indeks dalam sesuatu itu disusun dalam kamusnya. Kan begitu? Iya. Jadi kalau dia punya kamus filsafat, semua aturan atau filsafat yang dia tulis di situ, itu adalah kunci seorang menjadi zindik. Ujung-ujungnya menjadi munafik atau menjadi orang yang menentang apa? Agama. Kam min mulimmin bihi qad ba'a bin nadami. Betapa banyak orang yang mempelajari ilmu filsafat, akhirnya dia kembali dengan penyesalan. Iya. Kembali dengan apa? Penyesalan. Dan itu betul ya, orang-orang yang belajar filsafat itu, ujung-ujungnya dia apa? Banyak menyesal. Apalagi kalau dia sadar akan hal tersebut. Iya. Karena itu disebutkan dari apa namanya Ar-Razi rahimahullah, ya, beliau menyesali di akhir hayatnya, ya, tentang mempelajari filsafat ini. Kata beliau, laqad ta'ammaltu at-turuqul kalamiyyah wal manahij al-falsafiyyah. Saya telah memperhatikan jalan-jalan ilmu kalam itu dan manhaj filsafat. Fama ra'aituha tashfi alilan wala tarwi ghalilan. Saya tidak pernah melihat ilmu filsafat, ilmu kalam itu mengobati orang yang sakit atau membuat puas orang yang kehausan. Waqad raaitu aqrabat turuqi tariqatul Qur'an. Kata beliau, saya lihat jalan yang paling dekat untuk seorang itu bagus adalah jalannya Al-Qur'an. Setelah itu beliau berbicara, lalu beliau berkata, "Wa man jarraba mithla tajribati arafa mithla ma'rifati." Siapa yang mencoba seperti percobaan saya, dia akan tahu seperti apa yang saya tahu. Sebab Ar-Razi ini panutan dalam ilmu apa? Ilmu filsafat. Iya. Dia sampai hari ini pun orang-orang kalau bahas filsafat pakai bukunya siapa? Fakhruddin Ar-Razi ini. Iya. Tapi bersamaan dengan itu disebutkan di dalam apa namanya sebagian buku Firqah ya, yang mengisahkan tentang firqah-firqah. Itu ada kisah bahwa Fakhruddin Ar-Razi ini dia pernah berjalan bersama murid-muridnya. Banyak yang mengikutinya sebab dia orang kesohor, terkenal dalam ilmu filsafat. Ketika dia berjalan diikuti oleh murid-muridnya yang banyak, melewati rumah seorang perempuan tua sedang berjemur di depan rumahnya. Ya biasa ya orang berjemur di depan rumah. pagi-pagi. Ya. Maka melihat orang banyak mengikuti satu orang, perempuan ini tanya kepada orang yang lewat, siapa orang yang diikuti ini? Kata muridnya dengan bangga, wahai ibu, semoga Allah merahmatimu, kamu tidak kenal orang ini. Dia banggakan gurunya. Kata perempuan itu, saya enggak tahu. Dia seorang raja kah? Bukan. Seorang menteri bukan. Seorang ini bukan. Kalau begitu siapa? Kata muridnya dengan bangga, dia ini adalah seorang yang memiliki 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Kan itu urusannya filsafat kan? Ya. Apa dalil secara akal yang menunjukkan Allah itu ada? Nah, itu nanti ujung-ujungnya kalau belajar filsafat ke situ aja. Pendalilan akal. Allah itu ada. Ya. Jadi katanya Fakhruddin Razi ini punya 1000 dalil dari sisi akal bahwa Allah itu apa? Ada. Apa jawaban perempuan tua ini? Ya, di atas fitrahnya. Spontan dia langsung berkata, "Uffil lahu, betapa celakanya orang ini." Ya. "Afillahi syakkun?" Apakah pada Allah ada keraguan? Nah, ini kan fitrah namanya. Jadi yang dicarikan 1000 dalil untuknya itu sesuatu yang meragukan. Celaka sekali orang ini. Allah itu meragukan sehingga dicarikan 1000 dalil. Ini fitrah. Dan itu sejalan dengan Al-Quran. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah pada Allah ada keraguan? Padahal dialah Allah yang mengadakan langit dan bumi. Kan begitu ya fitrahnya manusia. Jadi orang-orang yang belajar filsafat ini seperti itu keadaannya. Ibaratnya kita berada di tengah matahari di siang bolong. Mataharinya sudah membakar badan, tiba-tiba ada yang bertanya, apa dalilnya matahari sedang terbit? Ya, nah, itu ilmu filsafat seperti itu. Ilmu filsafat. Karena itu, Ar-Razi sendiri berkata, nihayatu ikdamul ukuli iqalu, wa ghayatu sa'il alamina dolalu. Ya, ujung dari mengedepankan akal, itu menjadi semraut. Kayak tali terikat gitu, gak bisa dilepas lagi, gak bisa diurai lagi. Ya. Dan ujung dari upaya manusia dalam ilmu filsafat ini, ujungnya adalah kesesatan. Dia akui itu. Al-Ghazali di akhir umurnya dia menyesal karena belajar filsafat. Disebutkan bahwa Sahih Bukhari di dada beliau, dan beliau berkata, wahai andai kata saya ini meninggal di atas akidahnya nenek-nenek di Neysabur. Maksudnya apa? Ya nenek-nenek Neysabur, mereka di atas fitrahnya, tidak kenal filsafat. Ya. Andai kata dia berhayal meninggal seperti itu. Dia tidak pernah kenal apa? Kenal ilmu filsafat. Karena itu mempelajari ilmu filsafat ini berbahaya. Dan siapa saja yang belajar ilmu filsafat, ujung-ujungnya pasti akan apa? Akan masuk di dalam kehancuran. Kita akan terangkan nanti beberapa kerusakan dari ilmu filsafat. Di bait syair berikutnya, insyaAllah ta'ala, di bait syair yang ke-173. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, ramu biha azla hukmillahi waqtarahu lilhaqqi raddan wa infadan lihukmihimi. Baik, ini dari bentuk kerusakan ilmu kalam. Ramu biha, orang-orang ahli kalam itu memaksudkan dengan ilmu falsafat, dengan ilmu kalam mereka, azla hukmillah, untuk menyingkirkan hukum Allah. Iya. Jadi dengan kaidah-kaidah ilmu kalam mereka, aturan-aturan dalam ilmu kalam, mereka ingin menyingkirkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqtarahu lil haqqi raddan, dan mereka juga mengusulkan untuk menolak kebenaran. Jadi kalau ada hal yang hak dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka dalam ilmu kalam itu mereka dengan apa yang mereka pelajari adalah menolak hal tersebut. Iya. Ini kerusakan yang ketiga atau kerusakan yang kedua. Yang ketiga, wa infadan li hukmihimi. Dan mereka hanya ingin melaksanakan hukum mereka sendiri. Jadi dari pemikiran mereka yang menyimpang, dari jalan mereka yang keliru, itu yang ingin mereka terapkan. Itu yang ingin mereka terapkan. Jadi ini tiga hal dari kerusakan jalan ilmu filsafat. Pertama, ingin menyingkirkan hukum Allah. Kemudian yang kedua, mereka menolak kebenaran. Kemudian yang ketiga, menerapkan hukum mereka sendiri. Pendapat mereka sendiri dan keyakinan mereka yang rusak. Iya. Jadi, ahlul kalam ini, mereka punya dari apa, pendahuluan-pendahuluan dari kaidah-kaidah yang bentuknya itu berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Bikin jalan sendiri di dalam beragama. Bikin jalan sendiri di dalam beragama. Karena itu kalau ada hal yang bertentangan dengan Al-Quran, maka cara mereka cuma dua. Iya. Jadi kalau ada pendapat mereka yang bertentangan dengan Al-Quran atau dengan hadith, cara mereka ada dua. Al-Quran dan hadithnya ditakwil, dipalingkan maknanya, dicarikan makna yang mencocoki hawa nafsu mereka, atau kalau tidak Al-Quran dan hadithnya ditolak. Al-Quran dan hadithnya apa? Ditolak dengan hujjah menyelisihi akal mereka yang tidak sehat. Sampai mereka berani merubah dari ayat-ayat, sampai mereka berani untuk melemahkan hadith-hadith yang disepakati oleh para ulama akan kesahihannya. Iya. Dan itu berjalan dari dahulu hingga hari ini. Jadi kaidah mereka seperti itu. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, yuru ka antazinal wahyaini mujtari'an alaihima bi'ukulil guffalil ajami. Mereka memperlihatkan kepada engkau, yakni menjadikan kamu melihat, berpendapat pada al-wahyain, Al-Quran dan hadith, mujtari'an, engkau menimbangnya dengan penuh kelancangan terhadap Al-Quran dan hadith itu. Bi'ukulil guffalil ajami, dengan akal-akal orang yang banyak lalai. Al-guffal ini sigha mubalagha ya, dari ghafil. Iya. Al-ajami artinya orang yang ajam. Yuruka itu asalnya yurunaka, cuma nunnya dibuang karena menjaga dari timbangan syairnya. Iya. Jadi orang-orang ahlul kalam ini, dari kerusakan mereka juga, ini yang keempat, mereka itu membuat orang yang belajar ahlul kalam atau mengikuti mereka untuk menimbang Al-Quran dan Sunnah dengan penuh kelancangan. Jadi itu sifat mereka. Orang yang belajar ilmu filsafat, ilmu kalam, itu ujung-ujungnya pasti dia lancang untuk mengomentari Al-Quran dan hadith. Kalau ada ayat menjelaskan begini, dia tanya kenapa seperti itu. Kalau ada hadith menerangkan, mereka mempertanyakan, ada apa kok seperti itu. Jadi dia buat orang itu lancang terhadap Al-Quran dan hadith. Dengan hujjah mengikuti akal-akal. Padahal akal mereka, akal yang apa? Milik orang-orang yang lalai. Kadang orang ajam, gak mengerti bahasa Arab. Iya. Tapi berani subhanallah, lancang. Menolak dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW. Iya. Tipu daya syaitan terhadap mereka masuk dari sisi filsafat. Itu adalah dari kata filosof. Filosof itu artinya mencari hikmah. Kita ingin cari hikmahnya apa? Cari alasannya apa? Iya. Masuk dari arah yang kadang bagi sebagian orang wajar. Tapi hakikatnya seperti yang diterangkan oleh penulis di sini. Mereka itu ingin menimbang Al-Quran dan hadith dengan penuh kelancangan. Dihukumi dengan akal-akal mereka. Dihukumi dengan akal-akal mereka. Iya. Baik, itu kerusakan yang keempat. Yang kelima, wa antu hakimaha fi kulli mustajarin it laysa fil wahyi min hukmin li muhtakimi. Kemudian yang kelima, kamu jadikan akal itu sebagai hukum pada setiap perselisihan. Karena di wahyu, di Al-Quran, tidak ada hukum bagi orang yang berhukum. Ya. Jadi ini dari kelancangannya ahlul filsafat, dia buat orang-orang yang belajar ilmu kalam ini mengikuti kaidah mereka, hukum mereka. Tidak mengambil dari hukum-hukum Al-Quran. Seakan-akan dalam Al-Quran ini tidak ada hukum bagi orang yang bertahkim. Ini kerusakan yang kelima. Yang keenam, kata beliau, amal kitabu faharrif an mawadhi'ihi it laysa yu'jizuka at-tahrifu lil kalimi. Adapun Al-Quran menurut ilmu kalam, maka tahriflah, rubalah dari tempatnya. Karena kamu itu bukan tidak mampu untuk merubahnya, merubah pembicaraan. Itu pesannya ahlul kalam terhadap Al-Quran. Jadi Al-Quran bisa mereka rubah. Iya. Bisa mereka ganti dari mananya. Bisa dari mereka ganti mananya. Karena itu misalnya di pembahasan akidah, iya. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan, itu ahlul kalam ada yang merubah. Wa kallamallahu dalam Al-Quran hu, dia rubah menjadi wa kallamallaha. Jadi Nabi Musa yang berbicara kepada Allah, bukan Allah yang berbicara kepada Nabi Musa. Karena ahlul kalam itu menolak sifat berbicara bagi Allah. Makanya dia rubah ayat sengaja. Jelas ya? Nah, ini dari kelancangan mereka. Na'udzubillah. Sampai berani seperti itu. Tapi mereka merubah di situ. Di ayat yang lain, tidak bisa dia rubah. Iya. Itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuh. Begitu Nabi Musa alaihi salam datang di miqat kami, dan Rabbnya berbicara kepadanya. Hanya tidak bisa dia rubah. Dan itu jelas Allah yang berbicara kepada siapa? Nabi Musa. Al-Quran ini maha sempurna, lengkap segala sesuatu di dalamnya. Karena itu dia mutasyabih. Ada kisah di sini, ada kisah lagi berulang yang sama di tempat lain. Saling melengkapi. Iya. Ini kesempurnaan di sini sempurna, kesempurnaan di atas kesempurnaan. Cahaya di atas cahaya. Itu sifat Al-Quran. Adapun ahlul kalam, kegelapan di atas kegelapan. Ketahuan di sana, lebih ketahuan lagi di tempat lain. Iya. Lebih ketahuan lagi di tempat lain. Dan itu banyak contohnya ya. Kadzal ahaditsu ahadu laysa biha burhanu haqqin wala faslun limukhtasimi. Demikian pula hadith-hadith ahad menurut mereka. Hadith-hadith ahad menurut mereka, hadith-hadith itu ahad. Artinya ahad apa? Tidak bisa dijadikan sebagai hujah di pembahasan akidah. Ya. Bagi mereka hadith ahad itu memberikan ifada persangkaan saya, dhon saya. Tidak bisa dipegang. Tidak bisa menjadi keyakinan di pembahasan akidah. Karena itu mereka tolak sejumlah pembahasan di pembahasan akidah dengan dalil itu hadith apa? Hadith ahad. Ya, dan ini kerusakan orang-orang filsafat. Padahal hadith ahad itu diterima di pembahasan akidah maupun selain akidah. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerimanya, menjalankannya. Rasul yang diutus kepada kita satu orang saja, yaitu hadith ahad namanya kan? Iya. Karena itu ada pernah seorang dari Hizbut Tahrir, dia menyampaikan apa namanya ceramah, ya ujung-ujungnya dia tampilkan pemikirannya bahwa hadith ahad itu tidak dipakai hujjah dalam apa pembahasan akidah, sama dengan orang filsafat ini persis. Maka ada yang hadir di situ cerdas, dia bilang, berkata, Anda pembicara sendiri, kalau begitu Anda hadith ahad, saya tidak terima dari Anda. Ya. Kan sama saja kan? Ya, dia juga hadits ahad tidak diterima. Jadi kembalikan. Nah, bidah itu seperti itu. Ujung-ujungnya nanti kontradiksi. Nanti dia menyelisihi dirinya sendiri. Iya. Dan ini jalan dari kebatilan. Iya. Baik. Dengan hujjah hadits ahad ini sampai sebagian dari mereka menolak hadits-hadits yang sahih. Itu Muhammad Rashid Ridha, dia melemahkan hadits matahari ketika terbenam di arah barat, maka matahari ini sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Terus dia sujud sampai Allah berfirman, terbitlah kamu dari timur. Demikian setiap hari sampai datang hari kiamat, Allah berfirman kepada matahari, terbitlah kamu dari arah kamu terbenam. Ya. Barulah terjadi hari kiamat. Ini oleh Muhammad Rashid Ridha hadisnya dilemahkan. Padahal hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada yang pernah melemahkannya dari ulama yang berada sebelumnya. Iya. Kenapa lancang melemahkan? Ini katanya bertentangan dengan akal. Iya. Sebab kalau dilihat alam kenyataan misalnya katanya di Indonesia ini, ya, sekarang Indonesia terbit matahari. Di Amerika sana terbenam, lagi malam. Jadi kalau terbenam dia pergi sujud, kok ada mataharinya di sebelah sana? Ya. Nah, jadi akalnya yang tidak sehat ini membuatnya menolak apa? Hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau akalnya sehat, gampang berpikirnya. Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Kan begitu? Iya. Ada hal-hal yang akal itu tidak sampai ke sana. Hal yang akal tidak sampai ke sana. Dia punya ruh ada pada dirinya, dia tidak tahu ruhnya itu kayak bagaimana. Tidak ada yang tahu ruhnya kayak bagaimana. Padahal dia tahu bahwa ada ruh pada dirinya. Karena itu, kalau berpikir dengan akal yang sehat, Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Itu akal sehat namanya. Baik. Jadi filsafat ini kerusakannya banyak sekali. Iya. Karena itu, di sini dari apa namanya tujuh kerusakan ilmu filsafat yang diterangkan oleh penulis ini gambaran sederhana ya tentang bagaimana kerusakan ilmu kalam atau ilmu filsafat, yang mana para ulama berbicara khusus tentang hal ini di buku-buku yang meluas. Mereka menerangkan tentang apa namanya bahaya dari ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ditulis oleh para ulama buku-buku yang menjelaskan tentang Dammul Kalam, seperti buku karya Abu Ismail Al-Harawi, Dammul Kalam wa Ahlihi, celaan terhadap ilmu kalam dan ahli filsafat, ahli kalam. Iya. Dan ada juga buku Al-Ghazali di dalam hal tersebut, celaan terhadap ahlul kalam. Dan banyak buku-buku yang ditulis dari dahulu hingga hari ini. Karena di dalam ilmu kalam ini terdapat berbagai kerusakan. Dari kerusakan yang paling pokoknya itu tadi, yang pertama mereka berucap nama atas nama Allah tanpa ilmu, berbicara tentang agama ya tanpa ilmu. Mereka memberi fatwa kepada manusia dengan ucapan mereka sendiri. Ya. Dengan ucapan mereka sendiri. Kemudian yang kedua dari bahaya ilmu kalam ini, ilmu kalam ini itu artinya meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah. Meninggalkan Al-Quran dan Sunnah membawa seseorang itu kepada keraguan dan syubhat. Kepada keraguan dan syubhat. Kemudian yang ketiga, ilmu kalam ini tidak pernah ada dari seorang sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in yang masuk berbicara tentangnya. Ya, karena itu kalau ditanya orang-orang yang belajar ilmu kalam, apakah Nabi dan para sahabatnya pernah berbicara tentang ilmu kalam, mereka mengakui tidak pernah. Kalau begitu hebat sekali mereka, Nabi dan para sahabatnya tidak masuk dalam hal itu, mereka masuk. Ya, mereka mengaku lebih pandai daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dan dari kerusakan yang lainnya, ilmu kalam ini, siapa yang masuk di dalam mempelajarinya, pasti dia akan bingung, ragu, goncang, dan tidak tetap. Dan itu sudah merupakan pengalaman orang-orang yang masuk di dalam mempelajari ilmu kalam. Iya. Kemudian ilmu kalam ini ujung-ujungnya kepada perdebatan. kepada menolak dari agama. Dan ini semuanya adalah hal yang dimaklumi, dicela di dalam agama kita. Iya. Dan dari pokok kerusakan mereka, mereka menjadikan akalnya sebagai hakim. Berbeda dengan umat Islam, hakim itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan dari kerusakannya juga ilmu kalam ini sebab terjadinya perpecahan dan perselisihan. Karena itu tidak ada orang yang belajar ilmu kalam lalu bersatu. Iya, tidak ada orang yang belajar ilmu kalam kemudian apa? Kemudian bersatu. Orang-orang yang biasanya belajar ilmu kalam itu ujung-ujungnya akan apa? Akan terjadi perpecahan. Iya. Akan terjadi perpecahan. Bahkan dari setiap kelompok lahir kelompok yang lainnya. Dari setiap pemikiran lahir pemikiran yang lainnya, berbeda kelompoknya tetapi asal pemikirannya sama. Asal pemikirannya ada kemiripan, hanya saja berbeda apa? Berbeda mereka di dalam kelompoknya tersebut. Iya. Mereka berbeda. Jadi misalnya orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah. Ya, mereka di dalam menetapkan sifat, mereka sebutkan ada sifat tujuh. Ada sifat berapa? Sifat tujuh. Datang Asy'ariyah berikutnya, ya, Al-Juwayni, dia tambah sifat kedelapan. Sifat At-Takwin. Ya. Jadi terjadi perbedaan. Umumnya firqah-firqah itu mengambil dari Jahm bin Safwan. Dari Jahm bin Safwan. Ya. Kemudian mereka menyelisihinya. Ada yang jadi Mu'tazilah. Ada yang menjadi Asy'ariyah. Ada yang Maturidiyah. Ada yang Kullabiyah. Ya. Dan setiap kelompok berbeda dengan kelompok yang lainnya. Iya. Berbeda dengan kelompok yang lainnya. Jahm bin Safwan. Ini sumber malapetaka, Jahm bin Safwan ini, dari kelompok Jahmiyah ini. Dia mencetuskan dengan ilmu kalamnya sehingga kelompok-kelompok yang datang setelahnya itu mewarisi ucapannya. Sebagaimana kata Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, walidha taqassamati tawa'ifu qawlahu wa tawarathuhu irthadhi sahmani lam yanju min akwalihi turran siwa ahli al-hadithi wa syi'atil qur'ani. Iya. Kata beliau, karena itulah at-tawaif, kelompok-kelompok itu membagi-bagi ucapan Jahm bin Safwan ini. Dan mereka mewarisinya seperti warisan yang ada jatah orang yang mendapatkannya. Tidak ada yang selamat dari ucapannya Jahm bin Safwan kecuali ahli hadis dan syiatil Quran, orang yang mengikuti Al-Quran. Jadi cuma ahli hadis dan ahli Quran saja yang selamat. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Baik. Jadi kalau kita berbicara tentang penyimpangan dari ilmu kalam ini dan bahayanya, ini sangat banyak sekali. Dan ini yang diterangkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala adalah sebuah pesan yang singkat tapi sangat berharga sekali. Kemudian di akhirnya beliau katakan, وَقَدْ أَبَى اللَّهُ إِلَّا نَصْرَ مَا خَدَلُوا وَكَسْرَ مَا نَصَرُوا مِنْهُمْ عَلَى رَغَمِ. Ya. Walaupun ahli kalam sedemikian rupa ingin menjauhkan manusia dari agama ini, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki untuk agama ini kecuali Allah menolong apa yang digembosi oleh orang-orang filsafat itu. Dan Allah mematahkan apa yang dimenangkan oleh ahli filsafat. Jadi pendapat filsafat yang mereka menangkan dipatahkan oleh Allah. Ala ragami, walaupun mereka tidak senang. Walaupun mereka tidak senang dengan kehinaan yang menimpa mereka. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih." Ya, dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk menampakkannya di atas seluruh agama. Walaupun mereka hendak menutupi agama ini, tapi tetap agama ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditinggikan. Iya. Karena itu siapa yang belajar ilmu kalam itu tidak beruntung. Tidak ada keberuntungannya. Nah, Abu Hanifah berkata, alaika bil athar wa tariqatis salaf. Hendaknya kamu berpegang dengan athar dan jalan as-salaf. Wa iyyaka wa kullu muhdatsatin fa innaha bid'ah. Hati-hati kamu dari setiap yang baru, sebab itu adalah bid'ah. Ya, sebab itu adalah bid'ah. Kemudian beliau juga mencela kaum Jahmiyah dan Musyabbihah. Abu Yusuf berkata, Abu Yusuf kawan Abu Hanifah, al-ilmu bil kalam huwal jahal. Punya ilmu tentang kalam, tentang ilmu filsafat, itu adalah kejahilan. Wal jahlu bil kalam huwal ilm. Dan jahil tentang ilmu kalam, itulah ilmu. Itulah apa? Ilmu. Dan itu benar ya. Sebab orang yang belajar ilmu yang benar, dia tidak kenal filsafat. Sebab kalau dia kenal filsafat, itu kadang bisa mempengaruhi cara berpikirnya. Cara berpikirnya. Karena itu harusnya dia belajar ilmu yang benar. Menjauh dari yang namanya apa? Namanya filsafat. Baik. Dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ya berkata, al-kalamu fid-din kulluhu akrahu. Kalam di dalam agama, filsafat dalam agama, semuanya saya benci. Ya. Walam yazal ahlu baladina yakrahuna. Dan penduduk negeri kami, yaitu Mekah, penduduk Mekah, itu selalu membencinya. Dan Imam Syafi'i berkata, hukmi fi ahli al-kalam ayyudrabu bil jarid wa ni'al wa yutafu bihim fil aswaq. Hukumku terhadap orang yang belajar kalam, ahlul kalam, hukum saya kata Imam Syafi'i, dia dipukul dengan pelepah kayu, dipukul dengan sendal, serta dibawa berkeliling ke pasar-pasar. Wa yuqalu hadza jazaa'u man taraka al-kitaba wa sunnah wa aqbala 'ala al-kalam. Dan dikatakan ini balasan orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah mempelajari dan mempelajari ilmu kalam. Dan Imam Syafi'i juga berkata, la yabtali Allahul mar'a bi kulli dhanbin nahaa Allahu 'anhu ma 'ada syirk khairul lahu minal kalam. Andai kata seorang hamba itu dia tertimpa semua dosa kecuali kesyirikan, lebih bagus baginya daripada dia tertimpa dari ilmu kalam. Iya. Dan Imam Ahmad berkata, ulama'ul kalam zanadiqah. Martada ahadun bil kalam fa aflah. Kata beliau, ulama kalam itu orang-orang zindiq, kata Imam Ahmad. Tidak ada seorang pun yang berida memakai ilmu kalam, dia beruntung. Itu tidak pernah ada orang yang belajar ilmu kalam lalu dia beruntung. Iya. Maka di sini penulis suasana yang tepat ya, beliau bawakan peringatan tentang bahaya ilmu kalam.